Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, metode Golden Shake Hand yang akan dilakukan pemerintah untuk memangkas jumlah pegawai negeri tidak akan efektif. Menurut Hermawan, para pegawai pemerintah rata-rata sudah merasa nyaman dengan berbagai fasilitas yang telah diterimanya selama ini, sehingga sulit dibayangkan mereka mau melepas kenikmatan itu meski diiming-imingi pesangon yang besar jika bersedia pensiun dini. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah model Golden Shake Hand tidak lebih efektif dari model pemecatan langsung? Enggak efektif, pecat aja lah gitu. Pecat dalam tanda petik ya, artinya diberi jalan keluar gitu. Forced retirement, pensiun yang dipaksakan. Ya, kalau saya di kantor saya selalu bilang, saya masih mentolerir orang staf yang bodoh. Tapi kalau staf yang malas nggak ada tempat di sini gitu, nah, cari aja tempat lain kan gitu. Tapi kalau kaitannya dengan PNS, memang sekali lagi, selama kualitas hidup itu adalah miara burung perkutut lalu meteti kayak begitu, dan itulah kenikmatan hidup, filosofinya begitu, ya jangan minta untuk kerja keras gitu. Kalau mereka jadi PNS, ya cita-citanya cuma meteti burung aja gitu. Baik Pak Her, kalau kondisinya seperti itu, tidak heran kalau sampai saat ini belum ada pemerintahan yang berhasil memangkas jumlah PNS ya Pak? Iya, ya. Tetapi faktanya adalah bahwa pemerintah juga memperlakukan ini sebagai aset politik. Jadi kita tambah aja supaya kita bisa menang kan gitu dalam pemilu. Tapi Pak Her, apakah kondisi begitu masih terjadi? Sama seperti di era Orde Baru? Iya dulu kalau pemaksaan kayak begitu. Tetapi kan kalau Anda masuk kemudian the ruling party, the ruling regime minta begini-begitu, emang mau? Enggak. Artinya begini, kalau partai itu tidak menguasai satu departemen satu ini, untuk memperkuat kekuasaannya di kementerian itu, kan dia harus tambah orang-orangnya, dia tambah itu, ya jangan diberhentikan rekrutmennya gitu. Sehingga ada joke sekarang kalau Kementerian Kehutanan itu kan kementeriannya PAN, PBB kan gitu. Kalau Kementerian Pertanian itu Kementerian PKS kan gitu. Ya, ini kan jadi basis-basis politik loh. Tidak solid seperti dulu, tetapi proses rekrutmen itu juga pertarungan politik di dalamnya. Dan itu berkaitan dengan penguasaan sumber daya ekonomi proyek-proyek pemerintah. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.